Oh, hai. Wah, style hijab lo makin keren deh. Style baru ya? Ih, bisa aja deh lo. Eh, bentar-bentar. Kok lo harum banget sih? Enak banget lagi wanginya. Padahal udah pakai hijab seharian, kok masih seger aja? Iya dong, kan gue pakai posi jacket Green Blossom. Huh? Wangi segar dari green apple, rose dan vanilanya, cocok banget buat hijabers aktif kayak kita-kita. Stay fresh sepanjang hari. Baru, Posi Jacket Perfume Body Spray. Dengan odor fighting aktifnya, mampu cegah bau matahari dan keringat. Kini hadir dengan 3 varian yang segernya seharian. Ada Green Blossom, Purple Wish, dan Winter Magic. Berhijab seharian, Posh Hijab jadi andalan. Hijabers keren kayak kita, pakai Posh Hijab Chic. Posh Hijab Chic, let's make your move. Posh Hijab Chic.